Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, di suasana bulan suci Ramadan, dalam bulan yang mulia ini kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya seluruh amal ibadah kita menjadi kafarat terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menjadi sebagai penimpa daripada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang sebelumnya. Dan semoga bulan Ramadan kali ini lebih baik kita lakukan amal ibadah kita daripada bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, dan semoga kita bisa menghidupkan siangnya dengan berpuasa dan malamnya dengan tarawih dan membaca Al-Quran. Di dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali munasabah hubungan antara ayat 91 ini dengan ayat-ayat sebelumnya, karena merupakan rangkaian kisah dan cerita dari kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam, anak daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf mengatakan bahwa dia adalah benar-benar Yusuf yang dahulu pernah mereka cederai, yang pernah mereka celakakan dengan perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan begitu juga ya perbuatan mereka yang begitu cuek terhadap adik mereka Bunyamin, sehingga hari ini ya, Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan bahwa apa yang dia hadapi dengan ketakwaan, dengan sifat takwa dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini ternyata sangat berpengaruh secara kejiwaan terhadap saudara-saudaranya yang lain. Ini menjadi suatu dakwah bilhal kalau kita katakan saat sekarang ini. Nabi Yusuf tidak mengatakan kepada saudara-saudaranya, bertakwalah kalian, bersabarlah kalian kepada Allah, atau berbuat baiklah kalian kepada Allah. Tidak, tetapi dia mengatakan untuk dirinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf tentang dirinya, tentang saudaranya, yaitu Bunyamin, itu ternyata sangat menyentuh. Kata-katanya itu walaupun dia tidak lontarkan kepada saudaranya yang 10, ya, yang berlainan ibu dengannya, tetapi ternyata itu sangat menyentuh bagi mereka. Sehingga pada ayat yang kita kaji hari ini, yaitu ayat ke-91, mereka mulai, atau saudara-saudara Yusuf yang 10 itu dengan tegas mengatakan bahwa memang engkau Yusuf lebih daripada kami. Lebih daripada kami dari aspek apa? Tentu dari aspek kebaikan, ya, kelemah lembutan, kesopan santunan, dan engkau memang parasmu lebih daripada kami, dan memang Allah Subhanahu wa taala telah lebih memuliakan engkau daripada kami karena sifatmu yang dan akhlakmu yang begitu mulia. Jadi kalau kita lihat di sini ada kesadaran yang muncul, ya, pengakuan yang begitu tulus ikhlas muncul dari saudara-saudara Yusuf terhadap apa yang mereka lakukan selama ini dari kesalahan. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ada beda antara kata-kata khati'in dan mukhti'in. Khati' dan mukhti'. Kalau mukhti' itu adalah orang yang salah, tetapi dia tidak tahu kalau dia telah melakukan, artinya bahwa sesuatu itu salah, ya, jadi dia melanggar sesuatu itu karena ketidaktahuan. Tapi khati' itu adalah orang yang sengaja berbuat salah, ya, artinya sengaja melanggar padahal dia tahu sebenarnya perbuatan itu salah. Jadi ada pengakuan yang dengan tulus, dengan ikhlas atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu. Mereka mengakui bahwa kami memang betul-betul dan kami sangat menyadari, dan dengan kami hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang telah berbuat kesalahan, padahal kami tahu bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang salah. Inilah gambaran ya suatu hal yang sangat indah. Betapa kalau sekiranya orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kemudian mengakui bahwa saya salah, tidak bersikukuh, tidak bersikeras bahwa saya benar, saya bahwa saya tetap dalam kebenaran, tidak, tetapi dia mengakui bahwa saya berbuat kesalahan. Nah, ini adalah suatu yang sangat tepat sekali untuk kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Marilah kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil, walaupun itu kecil di hadapan kita tetapi sebenarnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama telah mengatakan, la tanzuru ila sigharil ma'siyah walakin anzuru ila 'izami man 'asaita. Jangan lihat kepada kecilnya suatu maksiat, tapi lihatlah kepada agungnya zat yang telah engkau durhakai. Jadi dalam bulan Ramadan ini, renungan-renungan seperti ini perlu kita perbanyak dengan merenung siapa kita sebenarnya. Apakah kita telah berbuat sesuatu dari amal kebaikan untuk kebaikan diri kita kelak di padang mahsyar, atau kita ini sedang mengumpulkan kayu-kayu bakar dari api neraka untuk membakar diri kita sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin yang akan menjelaskan ayat ini tentunya lebih luas lagi. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 91 disebutkan laqad asaraqallahu alaina. Arti letteraknya, karena Allah telah melebihkan engkau dari kami. Ada suatu hal yang menarik dari kata-kata asaro, kelebihan, sehingga dari kelebihan ini timbullah al-isar. Al-isar artinya mengalah. Orang yang lebih itu terlihat karena sikapnya yang mengalah. Al-asar huwal isar. Orang yang berlebih di sini, kalau kita bisa artikan, Allah telah membuat kamu, wahai Nabi Yusuf adikku, lebih dewasa dari kami, abang-abangmu. Jadi di sini ada pernyataan yang tulus dari abang-abang bahwa ternyata tidak harus sang abang itu lebih bijak dan dewasa dari adiknya. Terkadang sang adik lebih dewasa dari abangnya. Kedewasaan itu bukan saja faktor usia semata, tetapi kedewasaan itu terlihat dari orang-orang yang bersikap bijaksana. Dia menjadi orang yang bijak sehingga dia terlihat lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Maka benarlah Imam Syafi'i berkata, al-alimu kabirun wa inkana hadasan, wal jahilu sogirun wa inkana seikhon. Orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang karismatik itu tua, dewasa, walaupun usianya masih muda belia. Dan sebaliknya, orang yang bodoh itu, orang yang tidak tahu diri itu kecil, hina, walaupun usianya sudah lanjut usia. Jadi di sini jelas sekali pengakuan yang tulus dari saudara-saudaranya, engkau Nabi Yusuf, ada adikku, adalah orang yang bijaksana karena engkau mau mengalah. Kau mengalah al-isar, engkau mau mengalah atas lebih dari itu, tidak saja mengalah tapi juga memaafkan kami atas dosa, atas kesalahan yang jelas-jelas kami sengaja melakukannya. Jadi itu bukan seperti kata Ustaz Ardiansyah, bukan kesalahan yang tidak disengaja, dosa yang sengaja, bukan saja sekedar dosa biasa, dosa besar. Apa dosa besarnya? Ingin membunuh kamu, dan sekarang engkau datang kepada kami sebagai penguasa Mesir dan dengan hati yang rendah kepada kami. Ini adalah suatu surprise, ini adalah suatu pernyataan bahwa Nabi Yusuf adalah maha pemaaf dan super dan kita mungkin memiliki kesalahan terhadap orang lain tidak sebesar itu, ada salahnya, tidak ada salahnya kita meminta maaf kepadanya. Atau mungkin ada orang lain juga memiliki kesalahan kepada diri kita dan juga tidak separah kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Kalaulah Nabi Yusuf saja bisa memaafkan, tentu kita pun sebagai orang yang bijak dan dewasa mau mengalah dan memaafkan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat rahimakumullah, adalah satu tindakan yang sangat terpuji dikala kita mau memaafkan saudara kita. Dan tentunya sifat yang lebih terpuji lagi adalah ketika kita mau mengakui kesalahan-kesalahan dan kekhilafan kita. Memang berat memaafkan, tetapi lebih berat lagi untuk mengakui kesalahan. Terkadang ada orang yang berat untuk mengakui kesalahan, tapi lebih berat bagi dirinya untuk memaafkan. Ada orang mungkin bagi dirinya memaafkan itu mudah, tetapi untuk mengakui kesalahan itu susah. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan, mari semuanya itu kita lakukan dengan tidak merasa kesulitan sedikit pun. Karena yakinlah, bulan Ramadan ini, jangan-jangan ini adalah bulan terakhir atau Ramadan terakhir bagi diri kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itulah, mari kita jadikan momentum Ramadan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi dia kita raih dengan sebaik-baik amal ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita adalah orang-orang yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkannya ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.